wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada umatnya sampai akhir zaman. Amin rabbal alamin. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, alhamdulillah seperti biasa di hari Senin setelah kita melaksanakan salat zuhur dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Insyaallah kali ini akan materi akan sampaikan oleh yang terhormat Bapak Ki Haji Toran Rasdang Kusmana. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya ada pengumuman dari DKM, yaitu tentang paket kajian pemikiran fikih dasar dan metode penggaliannya bersama pembahas Profesor Dr. Haji Rahmat Syafi'i MA, moderator Bapak Dr. Haji Ahmad Humaidi atau Ustadz Ahum. Insyaallah akan diselenggarakan setiap hari Selasa setelah salat zuhur berjamaah dan dimulai pada hari Selasa besok tanggal 8 Juli tahun 2008. Untuk makalah hari besok kami telah sediakan di depan penitipan sepatu. Untuk itu kepada para jamaah kaum muslimin wal muslimat, apabila akan mengikuti program ini, untuk makalah telah kami sediakan dan dapat diambil di tempat penitipan sepatu, di meja tempat penitipan sepatu. Yang kedua yaitu pengumuman dari Baitul Mal Mutakin. Setelah pelaksanaan sunatan massal, BMM Telkom kembali akan mengadakan bakti sosial yaitu berupa operasi katarak. Yang mana operasi katarak ini akan diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus tahun 2008. Namun kuota sangat terbatas, cuma 30 orang. Untuk itu kepada karyawan-karyawati yang kebetulan muzaki, apabila ada tetangganya atau siapa saja yang kebetulan kategori du'afa, dapat mendaftarkan diri di Sekretariat BMM Telkom. Untuk syarat dan lain sebagainya bisa langsung ditanyakan di sekretariat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Endang. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabb بِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sadaqallahul azim وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, para jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Saat ini kita dapat berkumpul silaturahim di tempat yang mulia ini. Tempat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keridhaan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita saat ini disertai dengan kehadiran rahmat, pengampunan dan barokah Allah yang Maha Kuasa. Suatu saat Rasulullah pernah menganjurkan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman sorga, maka kalian harus diam duduk di tempat itu. Sahabat kaget kemudian bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud taman sorga itu ya Rasul? Nabi menjawab, "Majalisul ilmi." Majlis-majlis ilmu. Kalian harus cinta terhadap ilmu dan majlis-majlis ilmu. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan, apabila ada orang-orang mukmin berkumpul di satu tempat, mereka berzikir, mengingat Allah, kemudian mereka membahas nilai-nilai ajaran agama di tempat itu. Rasulullah mengatakan, para malaikat akan turun di tempat itu. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah pun akan mencurahkan rahmatnya bagi orang-orang yang hadir di tempat itu. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini, apa yang Allah janjikan untuk kita, Allah berikan dengan sempurna kepada kita, sehingga keluar dari tempat ini kita akan membawa keberkahan, membawa kebaikan demi kebaikan, dan akan membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah waktu yang sangat singkat ini, marilah kita mengkaji satu ayat yang pernah Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat ini sudah umum dan kita sering membaca, juga sering mendengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Arduhas samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Allah mengatakan kalian harus bersegera memohon pengampunan kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Kalian harus memohon pengampunan kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan sorga, yang telah menyediakan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Insyaallah bagi orang-orang yang memohon pengampunan dan memohon kebaikan-kebaikan yang ada di dalam jannah, Allah sediakan surga ini, u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Perlu kita ketahui bahwa surga disediakan bukan untuk orang kaya. Surga disediakan Allah bukan untuk orang miskin. Surga bukan untuk pejabat dan rakyat. Sorga lain kernu jangkung jeng lain kernu penek. Sorga lain ker jalma anu mancung irungna jeng lain anu ker pesek. Sorga bukan untuk kiai. Sorga bukan untuk ulama. Sorga disediakan Allah bukan untuk ustad. Sorga disediakan Allah adalah untuk orang-orang yang bertakwa, yang siap mentaati aturan Allah dengan sempurna. Makanya ketika ada orang di tengah-tengah masyarakat sering bertanya kepada saya, "Pak Ustaz, bagaimana menurut Pak Ustaz? Itu banyak ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwanya yang kadang bertentangan. Ada sebagian ulama yang apabila ditanya persoalan apa saja, pasti dia menjawab boleh-boleh saja. Selalu boleh-boleh saja." Saya bilang, "Surga itu bukan untuk ulama, bahkan mungkin santri jamaah lebih awal masuk surga daripada kiainya. Dan neraka itu tidak malu moal sieuneun ku kiai jeung ku ulama. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang siap taat dan tunduk, itulah orang-orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah. Dan tempat itu adalah untuk orang-orang yang muttaqin. Mana di antaranya, amal mana yang harus kita lakukan agar kita menempatkan diri di posisi tersebut, agar kita berada di dalam golongan orang muttaqin? Apa yang harus kita lakukan? Di antaranya menurut ayat ini, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang punya moto dalam hidupnya, tiada hari tanpa mengeluarkan infak, tanpa sedekah. Baik waktu lapang maupun waktu sempit, dia selalu melakukan infak atau sedekah. Terus terang, di dalam ayat ini tentang rizki dan harta diawalkan. Karena memang menurut pandangan manusia, harta itu lebih berharga daripada nyawa. Di terminal gara-gara duit 10 ribu bisa nusuk beteng batur. Orang bisa silih bunuh gara-gara urusan duit cuma 5 ribu rupiah. Orang siap mengorbankan nyawanya hanya untuk mempertahankan uang yang harga 100 ribu rupiah. Artinya nyawa lebih ringan menurut pandangan manusia daripada harta. Makanya Allah di dalam Al-Quran di berbagai ayat yang berhubungan dengan jihad, pasti yang diawalkan itu adalah harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta, baru dengan nyawa. Padahal yang paling berharga itu adalah nilai-nilai dari harta itu. Buah dari harta itu, bukan cuma zatnya. Satu saat Rasulullah ditanya oleh orang miskin, "Ya Rasulullah, saya orang miskin, ya Rasul. Saya kadang iri melihat orang-orang kaya itu. Kenapa kamu iri hati?" kata Rasulullah. "Bayangkan orang kaya bisa melakukan ibadah haji, saya mantu, Gusti." Kata Rasulullah, "Engkau juga bisa melakukan kesabaran. Engkau bisa ucapkan tasbih, tahmid. Itu juga nilai kebaikannya sama dengan ibadah haji." "Iya ya Rasulullah, tapi orang kaya pun bisa haji, bisa juga melakukan bacaan tasbih tahmid. Orang kaya juga suka sabar." Kata Rasulullah, "Terus gimana?" Kata orang miskin ini, "Ya Rasulullah, terus saya iri lagi. Ngelihat orang lain bisa zakat, orang kaya itu bisa sodakoh dengan hartanya." Kata Rasulullah, "Engkau juga bisa sodakoh dengan tenagamu dan pikiranmu. Dengan waktumu, itu juga sodakoh. Tabassumu kali akhika laka sedekah. Senyummu kepada orang lain itu juga sedekah bagi kalian." "Iya ya Rasulullah, tapi orang kaya juga bisa dengan harta. Orang kaya juga bisa senyum. Jadi orang kaya itu banyak melakukan kebaikan." Kata Rasulullah di akhir pembicaraannya itu, "Ya memang orang kaya dengan kekayaannya bakal banyak kebaikan demi kebaikan yang dia lakukan. Akan melakukan kebaikan yang banyak," kata Rasulullah. "Tapi ingat, engkau juga harus sadar bahwa dengan kekayaan itu, orang kaya bisa melakukan banyak kemaksiatan dan keburukan." Baru orang miskin itu sadar. Seorang yang sedang nyangkul di sawah, ketika dia nyangkul, terus ningali ayah awewe ngeliwat, paling ceplak kungkul, menigelis, menurut orang bukan memajukan gitu, aduh jika nak mau kencar gua aing, sakit weh kungkul, macul deh weh. Tidak ada modal. Berbeda dengan orang yang sedang golep. Ketika dia sedang golep, melihat orang yang cantik, awen gelis, mun kurang na iman, dorongan harta, mungkin saja dia bisa ngikutin saha orang mana, di mana imahna, dia akan terjadi sesuatu. Kenapa? Dorongan harta. Orang miskin ngalamun hayang ka diskotik, tinggu mah jarona diskotik, urang cuman keinginan, tapi teu init dah buah modal. Beda jeung beunghar, ah putingkah yang gadis goti kurang jeng lewasna. Makanya orang yang kaya kalau kurang-kurangnya keyakinan dan keimanan, merasa hidupnya tidak merasa sedang diuji, maka dia akan banyak berbuat keburukan dan kemaksiatan. Dengan harta bisa bunuh orang, dengan harta bisa congkak dan sombong, dengan harta bisa melakukan keburukan-keburukan. Tapi kalau hartanya itu ra'su malihi at-taqwa, kalau dasar di dalam hatinya itu ada nilai ketakwaan, insyaallah pasti dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan harta biasa bikin masjid, dengan harta dia bikin pondok pesantren, dengan harta bisa bikin panti-panti asuhan, dengan harta bisa dia santuni anak yatim dan fakir miskin. Inilah kebaikan-kebaikan bagi orang yang punya harta. Dan kita bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah terlalu banyak menghayal dan janji dalam hati. Kadang orang sok nyarita kieu dina hati, mun aing beunghar, aing mah tinggalikeun madrasah dibangun sendiri, yatim piatu fakir miskin ku saya rek disantuni. Itu cita-cita orang. Nah, di dalam ilmu hikam, kalau ada orang yang berbicara seperti itu, saya reka masjid, mun saya beunghar mah, aing mun boga duit reka masjid, aing mun boga duit rek rajin ngaji, saya mun beunghar disantuni fakir miskin, itu adalah bisikan setan. Sebab mafhum mukhalafahnya itu kalau dibalik kieu bahasa teh. Saya rek ka masjid lamun beunghar mah. Keun mah ayeuna mah teu ka masjid geus can beunghar. Itu bahasa teh. Kadang-kadang sok jalir. Dulu waktu miskin dia berbicara di dalam hati, andai saya kaya nanti saya akan bangun masjid, saya akan santuni fakir miskin. Pada saat geus beunghar, harta geus aya, fakir miskin banyak datang ke rumahnya. Bahasana geus lain. Baheula mah aing keur sangsara eubeun datang jelema teh. Ayeuna wae aing geus beunta ka kadak dararatang si goblok teh. Malah nyebut goblok, nyebut penjilat. Banyak orang yang dulu waktu miskin dia berjanji. Tuh contoh Sa'labah, tuh contoh Qarun. Banyak orang yang Allah hancurkan gara-gara kesalahan janji itu, mengingkari janji. Kita lihat ada dua orang yang paling berharga dalam hidup ini, yang paling hebat dan direkam dalam catatan sejarah. Pertama, Siti Khadijah. Coba lihat. Dan mungkin kita tidak seharusnya harus seperti itu. Ketika satu saat istri Rasulullah, Siti Khadijah ini, bangun tidur. Dia bangun tidur. Ada helaian tikar bergantung di rambutnya ini. Rasulullah menangis melihat ada gantungan, apa ada potongan tikar bergantung di rambut istrinya itu. Melihat Rasulullah menangis meneteskan air mata, istrina Surti, dia memeluk suaminya sambil memohon maaf, memohon ampun. Kakang, mun bahasa orang begitulah, asli ini bahasa Arab, cuman sengaja diterjemahkan ngarah ka harti, da sanajan di bacakan ke bahasa Arab na anger kudu diterjemah gendai. Jadi capek dua kali. Kakang, maafkan mamah kang. Muncik bahasa orang. Hampura abi. Bisi ayah ucapan mamah nu ngenyerikan hati kakang. Bisi ayah ceritaan atau kalakuan abdi anu matak nyimpang tina agama. Maafkan saya. Inilah hebatnya istri Rasulullah itu. Berbeda dengan istri kita. Kalau istri kita ngelihat orang manyun, baheud, milu, baheud teh. Berjamaah baheud di imah teh. Kalau istri Rasulullah tidak, begitu melihat suaminya murung, dia langsung tanya, "Kenapa kakang menangis? Ada apa? Apakah ada perbuatan dan ucapan mamah yang menyimpang atau menyakiti hati kakang?" Tidak. Seluruh perbuatan dan ucapan mamah membahagiakan hati bapak. Tapi bapak menangis. Dia sambil mengambil potongan tikar itu. Dulu mama hidup dalam keadaan kaya raya. Tidur di atas kasur empuk. Uang banyak. Bantal pun empuk. Tapi setelah menikah dengan saya, seluruh harta mama habis. Sambil dia ambil itu potongan tikar itu. Bapak geus ngabayangkeun lah samak nu model kumaha nu dipake tidurna. Dan mungkin spring bed mangga gantung. Pasti tikar yang jelek. Apa kata Siti Khadijah? Lucu, Pak. Kata Siti Khadijah, "Kakang, kenapa engkau tangisi? Bukankah Kakang sendiri yang dulu menyampaikan wahyu ke Mama? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Bahwa harta dan anak sudah tidak ada manfaatnya nanti di hari kiamat. Hanya orang yang suci hati, yang bersih dari dosa dan noda, yang akan memperoleh kebaikan dari Allah. Mamah ridho seluruh harta mamah. Mamah sodakohkan, mamah infakkan untuk kepentingan agama. Bukankah kakak sendiri yang dulu pernah mengatakan al-malu wal-banun zinatul hayati dunya. Bahwa harta dan anak adalah hiasan dunia semata. Seluruh harta mamah, mamah korbankan untuk kepentingan agama. Dan hakikatnya mamah taruh di gudang akhirat untuk bekal mamah nanti di hari kiamat. Rasul sambil tersenyum, subhanallah. Begitu indah, Pak. Kepercayaan orang bahwa apapun yang dia lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Akan ada balasannya. Sampai harta pun dia korbankan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah menyampaikan wajihidu bi amwalikum wa anfusikum, menyampaikan ayat kalian harus berjihad dengan harta kalian. Sayyidina Abu Bakar, dia pulang ke rumah. Dia perintahkan itu penjaga gudangnya. Seluruh gudang, seluruh apa harta yang ada di gudang itu keluarkan. Sok bawa onta nu diharap itu. Pek muatkan kabeh kena onta. Mau dikemanakan? Tuan, kata penjaga gudangnya. Sok bawa ke hadapan Rasulullah. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kami punya harta cuman ini lagi sisanya itu. Seluruh harta kami sudah habis. Kami bebaskan budak-budak belian, hamba sahaya. Kami korbankan harta kami untuk fakir miskin dan anak yatim. Sisanya cuman ini lagi. Akan saya wakafkan seluruh harta kami ini. Kata Rasulullah, andai harta itu engkau berikan semua, mana bekal untuk anak dan istri kamu? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Biarlah untuk keluargaku, kami cuma akan mewariskan cinta kepada Allah dan cinta kepadamu. Itu sudah cukup. Begitu indah keyakinan-keyakinan orang-orang terdahulu. Sementara kadang kita untuk mengeluarkan harta saja sudah susah. Berat sekali. Kita mau beli peci saja susah. Mau beli sajadah saja, tempat alat dan ibadah. Itu sangat sulit sekali. Banyak orang yang pelit, pedit, mengeluarkan harta kekayaan. Dan ingat, setiap pagi malaikat berdoa. Coba lihat di dalam hadis Rasulullah. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, tolong berikan gantinya kepada orang-orang yang hari ini mengeluarkan sedekah. Dan tolong berikan kecelakaan orang-orang yang hari ini mempertahankan hartanya, tidak mengeluarkan harta untuk berbuat kebaikan. Kadang dipinta sumbangan ke masjid 10.000 temere. Begitu keluar rumah, jeger tabrakan. Dia harus mengganti dan memperbaiki mobil sampai habis 5 juta. Harta satu saat pasti keluar. Tapi kita memohon keluarnya harta itu di tempat, tempat yang bermanfaat. Tempat yang akan mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa harta pun, harta yang kita miliki, yang kita sedekahkan, itu bisa dipakai tawassul, Pak. Ada tawassul yang dibolehkan oleh agama itu, tawassul bil amal. Jadi saya dulu pernah disuruh sama kiai saya, "Nang, kalau kamu nanti mau ujian atau ada harapan, keinginan apa saja, kamu mau buka usaha atau apa saja, kamu cobalah bersedekah. Cari orang-orang miskin, anak yatim, semampunya kamu." Saya ingat waktu saya mau ujian, ujian keguruan dulu waktu saya di IAIN. Saya minta doa ke guru saya. "Pak Kiai, saya mohon doa restu besok mau ujian." "Ujian praktek." "Apa?" kata kiai saya. "Baik, besok kamu sebelum berangkat ke sekolah, ke kampus, kamu cari dulu orang miskin. Ya mungkin yang minta-minta, yang layak kamu beri. Mungkin ada orang yang tua yang kamu pantas beri. Sok pastikan. Beres, sok ngadoa. Ya Allah, seandainya sedekahku engkau terima, tolong mudahkan ujianku ya Allah. Itu saja. Tekudu nungtut minta doa kasih eta. Apalagi diancam-ancam sok kurang diberi duit tapi kudu ngadoa. Tidak. Kita sodakoh, kita berdoa. Ya Allah, seandainya sodakohku engkau terima, tolong mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Bahkan kata Rasulullah, dawu mardakum bis sodakoh. Obati penyakitmu itu dengan sodakoh. Kalau kita punya keluarga yang sakit, sodakoh. Kemudian kita berdoa melalui sodakoh itu. Ya Allah, seandainya sodakohku engkau terima, infak hari ini engkau terima, tolong sembuhkan, ya Allah, anakku. Sembuhkan istriku atau sembuhkan orang tuaku. Insyaallah. Dau mardakum bis sadaqah, kata Rasulullah. Obati penyakit-penyakitmu itu dengan sadaqah. Saya teringat pernah ada orang Tasik dulu. Dia berangkat ke Hasan Sadikin. Begitu datang mau kontrol, ternyata menurut dokter, bapak harus langsung dioperasi. Itu jantungnya, Pak. Bingung, dia gak punya uang. Pokoknya dokter, jangan hari ini, saya akan pulang dulu ke rumah. Dia berangkat ke rumah, dia pulang dulu ke Tasik. Dia kumpulkan orang-orang masyarakat di situ, baca Quran, kemudian panggil fakir miskin dan anak yatim, suruh berdoa di situ. Dia keluarkan sedekah. Esoknya dia kesini lagi. Begitu dicek, dokter malah nolak. Tidak usah dioperasi. Penyakit bapak itu sebetulnya sudah tidak usah dioperasi. Padahal kemarin diponis harus masuk hari itu. Inilah kekuatan. Dan Allah melalui Rasulnya pernah mengatakan, as-sadaqah tadfa'ul bala, bahwa dengan sadaqah itu akan menjauhkan diri dari balahi-balahi, musibah-musibah. Nah, keinginan untuk mengeluarkan harta, inilah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau urusan harta ini bisa diurus, insyaallah dari zakat fitrah saja sudah berapa. Dari zakat mal, dari ONH, sebetulnya banyak hal-hal yang berhubungan dengan harta. Orang muslim ini punya potensi besar. Cuman sayang, kejujuranlah yang sangat mahal. Sehingga setiap kali orang mengumpulkan harta untuk kepentingan banyak, bahkan malah tidak sedikit orang yang menggerogoti, mengambil hak orang lain. Buktinya BLT itu dikhususkan untuk fakir miskin. Tapi ternyata masih banyak saja tikus-tikus yang menggerogoti, padahal itu adalah hak fakir miskin. Apalagi uang yang gede-gede. Ini untuk fakir miskin saja dia berani mengganggu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ciri yang pertama, amal yang pertama yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita agar kita menjadi orang yang takwa adalah al-infaq. Mengeluarkan sebagian harta. Tentunya kita tidak harus seperti Siti Khadijah, seperti Sayyidina Abu Bakar. Dan itu tinggi, tingkatannya sudah tinggi. Kita dituntut oleh Allah, wa mimma, mimma, min itu min ditab'id di sana. Sebahagian saja, semampunya kita. Semampunya kita. Min litab'id. Kita mampu, kita punya. Pokoknya kita harus punya moto, tiada hari tanpa sedekah. Insyaallah dengan sedekah tidak akan berkurang harta kita. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan akan bertambah, bertambah dan bertambah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Wal qaziminal ghaiz. Langkah dan amal yang harus kita lakukan untuk menuju ketakwaan adalah mampu mengendalikan diri dari kemarahan. Menahan amarah pada saat ada kesempatan untuk marah. Itu yang sangat sulit. Rasulullah kalau urusan pribadi, beliau selalu memaafkan. Ada orang yang mengatakan, anta majnun ya Rasulullah, engkau gila. Apa? Anta majnun ya Muhammad, engkau gila Muhammad. Nabi cuma tersenyum. Engkau miskin, kamu anak yatim Muhammad. Dia senyum. Ada orang yang pulang dari masjid, dengan seenaknya dia mengambil pasir. Diawurkan kena wajah Kanjeng Rasul. Sampai mata Rasul tertutup. Merangkak dia pulang ke rumah. Tambah malah ketika Siti Fatimah nangis. Menangis karena kesal kepada orang yang berbuat seperti itu. Apa jawab Nabi? Jangan kau katakan itu. Mereka tidak jahat. Mereka baik. Cuma mereka belum tahu aku ini Rasulullah. Kalau urusan-urusan pribadi, beliau selalu memaafkan. Tapi kalau urusan agama diinjak-injak, akidah diinjak-injak, sampai kata sahabat, kalau beliau berbicara, kalau marah, ihmarat ainahu, memerah matanya. Tidak ada seorang sahabat pun yang berani memandang wajah Rasulullah, andai Rasul sedang marah. Tapi dina porsina, numatak dina satu keterangan, ar-rajulul kamil huwalladzi yusamihu fi hukukihi, wala yusamihu fi hukukillah. Suami anu alus teh, suami yang sempurna adalah suami yang selalu memaafkan kesalahan pribadi dan tidak pernah memaafkan istrinya kalau ada kesalahan urusan yang berhubungan dengan Allah. Pamajikan salah dangdan dihampura, mungkin nyamel lada teuing dihampura, mungkin dangdan lipstik beureum teuing upret-apret dihampura, mungkin wedak tebal teuing dimaafkan. Tapi kalau sudah istri, gak mau ngaji, gak mau puasa, sholat lalai, baru bangkit kemarahan seorang suami. Mama ini mau apa? Apa keinginan mama? Wah, marah. Bukan sebaliknya. Hari urusan pribadi digede-gedekeun. Kadang nyamel kaladaan teh ngamuk, nulak cangkeng. Jika numaraban meraka inggris ya, mah. Masak asin teh ngamuk. Jika kasapi, wah, mana menyayur teh aing teh. Masya Allah Akbar, tapi munsuk pemajikan tara ngaji, tara puasa, tara sholat, atau lalai sholat, cuek. Kadang nanya ke istrinya, mah, kenapa ke pengajian ibu-ibu ngabring, terus ngaruh raji, mama hente, marayan pak lah, males, nyangges baturannya urang di dia tuh, cokong mencetankan, malah diajak cicing di mah, lain disuruh. Nah, orang yang seperti itu, orang nakis, kata Rasulullah, orang yang tidak sempurna. Jadi orang yang sempurna itu adalah orang yang siap memaafkan kesalahan orang lain kalau ada hubungan dengan dirinya. Tapi tidak pernah marah dia. Apa? Dia selalu marah kalau istrinya menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua saja dulu. Sebetulnya ada 6. InsyaAllah satu saat kita bisa bertemu kembali. Yang pertama, amal untuk takwa itu yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, melakukan infak, mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan agama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, kita belajar menahan amarah. Jangan terlalu capek hidup ini, seetik-seetik amak, seetik-seetik amak. Cobalah redamlah amarah itu pada saat kita memang ada kesempatan untuk marah, andai kemarahan itu akan berbahaya untuk diri kita. Al-ghadab awwalul junun, kata Rasulullah, marah itu adalah dasar dialog. Kadang-kadang amek ka pamajikan, coet nu dihancurkeun. Marah ke anak, kadang kursi yang diruksak. Kalau orang sudah marah, kadang tidak terkontrol, nilai-nilai agama pun dihilangkan. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian sedang marah, cepatlah berwudu. Sok engalkeun wudu. Sabab marah teh ti setan. Setan tina seuneu, seuneu bisa pareum ku cai. Berwudulah kalian. Kalau wudu masih juga belum hilang kemarahannya, coba duduk. Sok amek-amekan bari diuk, tong bari gadagidik. Minimal bakal selamatlah meureun meja moal rusak teuing, piring moal rusak teuing bari diuk mah. Andai sambil duduk pun masih kena bisa marah, berbaringlah, kata Rasulullah. Coba sambil berbaring. Kalau berbaring juga masih juga hayang kena ngamak, cobalah tidurkan. Boro-boro bisa sehari orang hayang terus amak, cobalah teuleum ka balong. Jadi amakna di jero balong, ngecebrek we terus. Mun di jero balong masih kena amak, lah geus tong balik deui ka luhur lah. Ngasih cicing di hanap atuh. Na'udzubillahi minnalik afirakwe gitu-gitu teing mah. InsyaAllah. Pokoknya diredam. Diredam. Pertontonkan aura-aura yang baik. Jangan terlalu banyak marah. Wal'afina ninnas. Tapi kita harus banyak pemaaf. Memaafkan kesalahan orang lain itu lebih berharga. Dan sodakoh yang terbesar adalah memaafkan kesalahan orang lain. Dibandingkan dengan sodakoh harta yang suka disebut-sebut dan menyakiti orang yang diberi sodakoh. Ucapan yang baik, memaafkan kesalahan orang, itu sodakoh yang sangat besar. mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki yang halal, yang thayyiban, dan kita berjuang mencari nafkah ini bukan hanya untuk kepentingan kita dan keluarga, juga kita belajar melebarkan sayap agar semua orang yang ada di sekeliling kita terlindungi oleh kita, tersantuni oleh kita. Insyaallah Allah akan membukakan kebahagiaan nanti untuk kehidupan yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni guru-guru kami. Ampuni kedua orang tua kami. Berikan maghfirah kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, berikan kepada kami kesolehan agar kami siap mensyukuri nikmat-Nya Kau berikan kepada kami, dan kami siap bersabar setiap kali kami harus menghadapi musibah dan ujian dari-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, berikan rizki dan harta yang halal dan penuh keberkahan yang akan menghubungkan kami dengan rahmat-Mu. Berikan kami, ya Allah, rizki yang halal dan thayyiban yang bisa menghantar kami, menghantarkan kami ke satu tempat yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan dari-Mu. Jauhkan kami dari harta yang tidak berkah, ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkan kami dari harta yang penuh dengan kutukan, harta yang haram. Kami sabar menahan lapar, tapi kami tidak akan mampu menahan azab-Mu andai ada daging kami yang tumbuh dari barang haram. Selamatkan anak dan istri kami, ya Allah, dari barang-barang yang tidak halal. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana wa ahlana wa auladana rizqan halalan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyakkatin wala doirin wala nasabin, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. يَا اللَّهُ يَا رَبَّنَا, berikan kemampuan dalam hati kami agar kami siap membantu orang lain, agar kami siap melindungi dan menyantuni orang-orang lain, ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami agar kami siap mencintai sedekah, mencintai kebaikan, mencintai infak. Oleh karena itu, ya Allah, berikan rizki kepada kami agar kami bisa berbuat kebaikan demi kebaikan setiap saat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.